الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan insyaallah taala membaca kitab al-insyirah fi adabin nikah. قال المؤلف حفظه الله تعالى: والغيرة طبع في المرأة جبلت عليه، وقد تغار لأدق الأسباب وأتفهها، فعلى الرجل أن يراعي ذلك ولا يتعسف في تقويمها. Berikutnya mualif menjelaskan bahwa cemburu, rasa cemburu ini adalah tabiat dari perempuan. Jubilat alaih, memang sifat pembawaan, ya, pembawaan bagi wanita cemburu. Bahkan kadang-kadang wanita ini cemburu terhadap perkara yang sepele, perkara yang kecil. Dan nampak secara zahir isyarah saja sudah cemburu. Ya. Sampai perkara sepele, ya, mungkin karena misalkan suaminya bawa pulang ballpoint warna pink, ya, dia cemburu. Ballpoint siapa itu? Ya. Ya, ini perkara sepele. Sejauh itu kadang-kadang cemburunya itu. Maka dalam hal ini fa'ala ar-rajul, maka wajib bagi suami ayura'iya dzalik, benar-benar menjaga itu, menjaga, memperhatikan penuh kalau istri sedang cemburu. La yata'assaf fi taqwimiha, jangan sampai salah langkah di dalam mengatasi, ya, bisa berantakan kalau salah langkah. Ini butuh laki-laki yang dewasa dan bijaksana. Ya. Ada, in lam yatmada fi riwayatiha, ini jika tidak, dia tidak larut di dalam rasa cemburunya. Wa illa, kalau misalkan sudah cemburu buta, sudah cemburu buta, sudah larut ini istri dengan cemburunya. Fani kulli maqam maqal, dimaka di setiap keadaan itu ada cara tersendiri untuk mengatasi. Tidak bisa mengitlakkan dengan satu cara, sebab rasa cemburu ini bertingkat-tingkat. Kadang sampai cemburu buta, kadang cuma cemburu, ya, sedikit. Nah, Ini ada cara, setiap tingkatannya ada cara dalam mengatasinya. Waqad kunna nisa'un nabi sallallahu alaihi wasallam yaghirna, yang mana telah terjadi di para istri nabi sallallahu alaihi wasallam mereka cemburu. Ya. Fa kaifa bi nisa'i asrina allati istahwada 'alayhinna syaitan. Bagaimana tidak dengan para wanita masa ini di zaman kita ini yang kebanyakan sudah ya apa diganggu oleh syaitan. Ya. Wa fi hadzal bab haditsun minha hadits Aisyah radhiyallahu anha. Dalam bab ini ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga cemburu. Di antaranya ini hadis Aisyah. Beliau cemburu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ala uhaddithukum anni wa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Ya. Maukah kalian aku ceritakan tentang aku dan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lamma kanat lailati allati huwa indi inqalaba fawadu'an alaihi inda rijlaihi wa basata tarfu izarih ala firashih. Ya, ketika di malam giliranku yang beliau berada di sisiku, ya, beliau tidurnya berbalik dan meletakkan sendalnya di arah kakinya. Jadi seandainya bangun langsung ngambil sendal, gampang ini. Wabasata tarfa izari ala firasyi, dan beliau membentangkan sarungnya, alasnya di atas kasurnya, jadi tidak memakai. Falam yalbas illa raisuman dhanna anni qad raqattu. Belum lama berlangsung, ya, beliau, kecuali beliau menunggu dan menyangka bahwa aku sudah tidur. Summa inta'ala ruwaidan. Kemudian beliau bangun memakai sendal pelan-pelan. Wa akhada rida'ahu ruwaidan. Memakai selendangnya pun pelan-pelan. Summa fatahal baba ruwaidan. Membuka pintu juga pelan-pelan. Wa kharaja ruwaidan. Dan beliau keluar pelan-pelan. Ya. Maka apa? Aisyah cemburu. Faj'altu dir'i fi ra'si. Wahtamartu. Wataqana'tu izari. Wantalaqtu fi isri. Hatta ja'al baki' farafa'a yadayhi salasa marratin fa'atala. Maka ketika itu aku segera mengambil apa? Penutup kepala, aku berkerudung dan melilitkan kain di tubuhku dan aku keluar untuk mengikutinya. Ya, memakai kain diserubungkan begitu, dililitkan, kemudian beliau keluar mengikuti Rasulullah SAW. Ternyata apa? Nabi ternyata ke kuburan Baqi. Beliau mengangkat tangannya di situ sampai 3 kali dan umur panjang doanya. Ya. Padahal Aisyah mengira tidak seperti itu. Summan harifa, summan harafa, fanharaftu. Kemudian beliau berpaling, maka aku juga berpaling. Ya. Fa asra'tu. Faharwala faharwiltu. Ya. Nabi mempercepat langkahnya, aku juga mempercepat. Nabi lari-lari kecil, aku juga lari kecil. Ya, fahdara fahdartu wa sabaqatuhu. Ya. Beliau sampai dulu, sampai di rumah, aku lebih sampai dulu. Lebih dulu sampai dari beliau. Fadakaltu, aku masuk. Falaysa illa anittaja'tu. Aku masuk, tidaklah yang aku lakukan kecuali langsung berbaring. Masuk rumah langsung tidur. Ya, fadakala. Lalu Nabi masuk, faqala malaki ya Aisyah. Hasyan rabiyah. Nafasmu tersengal-sengal, katanya. Ya, kelihatan habis lari-lari. Qalat la. Ya. Beliau berkata, tidak ada apa-apa. Ya. Maka Nabi SAW berkata, la tukhbirunni alau yukhbirunni al-latiful khabir. Kamu ceritakan kepadaku atau Allah yang maha lembut dan yang maha berita menceritakan kepadaku. Ya. Susah musuh Rasulullah, tidak ada yang bisa disembunyikan. Ya. Kultu ya Rasulullah, bi'abi anta ummi, syafahbartuhu al-khabar. Ya. Demi ayah dan ibumu, demi apa bi anta wa ummi, ya. Fa akhbartuhu, lalu aku kabarkan berita kepada beliau. Faqala antis sawadul ladzi ra'aitu amami, kamu ternyata bayangan hitam yang kulihat di depanku tadi. Qalat ya. Na'am falahizani fi sadri lihzatan awja'atni, maka Rasulullah menepuk dadaku, ya, dengan tepukan yang terasa sakit, ya, dadaku menyakitkanku. Summa qala adananti ayyahifallahu alayka wa rasuluh, apakah kamu menyangka bahwa Allah dan Rasulnya mendzalimimu? Ya, masya Allah. Ya, kamu wanita Aisyah radhiyallahu anha memang manusia biasa, wanita yang diciptakan dengan pembawaan rasa cemburu. Sangat wajar bahwa Rasulullah dicemburui, tapi beliau lupa bahwa Rasulullah adalah Rasul. Di sini cemburunya mengalahkan ini bahwa Rasulullah adalah Rasul. Masa Rasulullah berselingkuh, ya, atau berbuat yang lain mendolimi, artinya bukan berselingkuh, maksudnya apa namanya, pindah ke giliran lain tanpa sebab, mendolimi, ya, nggak mungkin hal ini. Apa kamu menyangka bahwa Allah dan Rasulnya mendzalimimu? Qultu mahma yaktumun nasu faqad 'allamahu Allah. Maka aku katakan, betapapun seorang menyembunyikan sesuatu, sungguh Allah akan memberitahunya. Qala fa inna Jibril. Maka Nabi menceritakan, sesungguhnya Jibril atani ina ra'aiti wa lam yakun yadkhul 'alayki wa qad wada'ti thiyabaki. Ya, sesungguhnya Jibril datang kepadaku ketika melihat, ya, apa namanya? Hina ra'aiti wa lam yakun yadkhul. Sesungguhnya Jibril datang kepadaku, lalu engkau melihat, ya, maka Jibril tidak jadi masuk kepadamu, sebab engkau telah melepaskan baju luarmu. Ya, fanadani fakhfa minki. Maka Jibril memanggilku dan khawatir darimu, khawatir ganggu. Fa'ajabtuhu, dan aku menjawabnya, fakhfaituhu minki, fadhanantu an qad raqadti. Ya. Fadhanantu anna qad raqadti. Saya khawatir atas kamu dan saya menyangka kamu sudah tidur. Wa qarihtu an awqadaki wa khashitu an tastawkhashi fa amarani an atal waki wastaghfir lahum. Jadi saya menyangka kamu sudah tertidur. Dan saya tidak suka kalau membangunkan kamu, nanti saya takut kamu ketakutan malam hari. Dan Jibril memerintahkanku untuk mendatangi Baki, untuk memintakan ampun kepada ahli baki. Qultu ya Rasulullah, kaifa aqul? Berkata wahai Rasulullah, bagaimana aku mengucapkan ketika masuk ke kuburan? Qala quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin yarhamullahu al-mustaqimin minna wala mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Jadi ini prasangka seorang umul mu'minin yang memang wajar pembawaan seorang wanita seperti itu, apalagi perempuan di masa ini telah dikuasai syaitan, tentunya cemburunya bisa lebih dari ini. Kemudian wa aidan min hadis Aisyah, kemudian hadis tentang cemburunya umul mukminin, hadis yang lain. Iltamastu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adkhaltu yadayya fi sha'ri. Ketika aku menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku masukkan tanganku ke dalam rambutnya, rambut beliau. Faqala qad ja'aka syaitanuk, syaitanmu telah datang kepadamu, katanya. Faqultu amma laka syaitan, bukankah kamu juga punya syaitan? Rasulullah maksudnya. Faqala bala walakin Allah anani alaihi fa aslam. Ya benar, aku juga memiliki syaitan, tapi Allah menolongku darinya sehingga syaitannya masuk Islam. Yang mengikuti Rasulullah masuk Islam. Kemudian diriwayat Muslim, hada lafdu wa siyaq Muslim awdah fi syarh al-murad wa fihi anna Aisyah qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indah qalat faghirtu alaih. Ketika itu Rasulullah keluar dari rumah beliau, dari sisi beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau mengatakan saya cemburu atasnya. Aisyah cemburu. Faja'a fara'a ma'asna'u faqala malaki ya Aisyah aghirti. Maka beliau datang dan melihat apa yang diperbuat Aisyah, ditanya, kenapa kamu ya Aisyah, aku kamu cemburu? Faqultu wa mali la yugharu misli ala mislik. Apakah salah untukku orang seperti ku cemburu terhadapmu? Begitu maksudnya. Faqala qad ja'aka syaitanu, apakah telah datang syaitanmu kepadamu? Al-hadis ini dalam riwayat Muslim. Wa min dhalika aidan qalu Aisyah radhiyallahu anha faqadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fukittu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zat lailatin fadhanantu annahu dhahaba ila ba'd nisa'i. Aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam, pada giliran Aisyah. Aku menyangka beliau ini pergi ke sebagian istrinya. Cemburu. Akhirnya apa? Fatahassastuhu. Faidha huwa raki'un aw sajidun. Aku menyelidiki. Ternyata ditemukan beliau sedang ruku atau sedang sujud. Padahal ini cemburu, dipikir pergi ke istri-istri yang lain, ternyata ditemukan Rasulullah sedang rukuk dan sujud. Ya subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Nabi mengatakan maha suci engkau, wa bihamdika dengan segala puji bagimu la ilaha illa ant. Fakultu, maka Aisyah mengatakan bi abi wa ummi innaka la fi sya'nin wa inni la fi sya'nin akhar. Demi ayah dan ibuku, sesungguhnya beliau di dalam keadaan tertentu, aku dalam keadaan yang lain. Ya maksudnya jauh gitu ya. Rasulullah dalam keadaan ibadah, takut kepada Allah. Aisyah dalam keadaan terbakar api cemburu. Istahbada syaitan. Ya yang jelas untuk wanita ini memang wajar ada rasa cemburu, apalagi suaminya ya saleh, alim, ganteng, kaya, perhatian, baik, mesra, dan sebagainya. Wajar bahwa seluruh sifat kebaikan pada laki-laki seolah-olah ada padanya. Jadi memang wajar, cuman dinasihatkan supaya tidak terlalu terbakar api cemburu itu. Dikhawatirkan nanti kejadian seperti ini. Ya, ternyata ditemukan mak, suaminya tidak pulang-pulang, cemburu. Oh, mungkin ini nador ini, ya mau ta'adud ini. Ternyata suaminya ikut daurah. Ya, ini ya, seperti ini. Maka bi abi wa ummi innaka lafi sya'nin, sungguhnya engkau dalam keadaan yang tertentu, aku dalam keadaan yang lain. Satunya dari sisi ibadah, satunya terbakar api cemburu syaitan. Ya. Nah, jadi jangan terlalu dituruti cemburu itu. Apalagi suaminya saleh. Suaminya secara asal dia orang baik. Dan secara asal suaminya ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hilangkan perasaan cemburu. Ya. Nah. Baik, berikutnya bab yang lain, bab perkara dibolehkan berdusta untuk berbohong, ya. Berbohong untuk istrinya. Wa yajuzu lirajuli ayyukadziba ala imratihi irda'an li khadiriha wa ta'miqan lil mawaddah bainahuma. Boleh bagi suami berbohong kepada istrinya. Tapi alasannya apa? Irda'an li khadiriha. Untuk supaya menyenangkan hatinya. Dan ta'miqan lil mawaddah, supaya memperdalam rasa cinta di antara keduanya. Bagaimana ini? Berbohong kok bisa memperdalam rasa cinta, saling menyayangi, menyenangkan hatinya. Banyak ya, banyak. Contoh, ya, mas, kamu cinta gak sama aku? Oh, cinta banget. Ya, banget sudah cintanya. Ya. Padahal ya gak seperti itu. Ya. Aku cantik gak mas? Wah, paling cantik sudah. Sejukja gitu. Artinya, tapi jangan kentara mengejek. Artinya bahasanya benar gitu. Dilihat pura-pura dipikir, cantik ya, masuk-masuk gitu. Benar-benar cantik gitu. Ya untuk menyenangkan hatinya. Nggak kangen bilang kangen. Ya, boleh. Ya, SMS, aku kangen. Padahal gak kangen ya. Sibuk dan pekerjaan. Sama juga istrinya juga sama. Istrinya boleh juga berbohong sama suaminya. Ya, ya menunjukkan kemanjaan agar suaminya senang. Ya, demikian. Padahal aslinya gak seperti itu. Nah. Di hadis Ummi Kulthum binti Uqbah, ini berdasarkan hadis dari Ummu Kulthum binti Uqbah, beliau berkata, "Ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi syai'in min al-kadhib illa fi salatin." Tidak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah, membolehkan sesuatu dari dusta, dari kebohongan, kecuali tiga perkara. Ya, ini dibatasi. Cuma tiga hal ini dibolehkan berbohong. Karena Rasulullah SAW yakul, la a'udduhu kadiban. Aku tidak menghitungnya dari sebagai pendusta. Yang pertama, ar-rajulu yuslihu bainan. Seorang yang apa mendamaikan manusia. Yakulul qawl, wa la yuridu bihi illa al-islah. Dia tidak mengucapkan satu ucapan kecuali menginginkan islah, perdamaian. Di antaranya misalkan A dan si B bertengkar, bermusuhan. Boleh bilang si A, kamu dapat salam dari si B. Padahal tidak titip salam. Tapi segera sampaikan ke si B, kamu dapat salam dari si A. Ya. Akhirnya kan dua-duanya menyangka saling mengirim salam. Bisa saja ketemu, bisa senyum, bisa salam. Bilang yang baik-baik. Ya. sama segera kami sampaikan. Ya. Jadi dibolehkan seperti ini. Tapi niatnya niat islah. Niatnya untuk perdamaian, perbaikan. Nah, ini dibolehkan dalam ini, terbatas. Kemudian warrajulu yakul fil harb. Seorang berkata di dalam peperangan. Ini berkata bohong maksudnya, ini dibolehkan. Dengan tujuan supaya prajurit, ya, pasukan ini tidak menyerah. Pasukan semakin bersemangat. Pasukan tidak mundur. Ya. Di antaranya musuh tinggal sedikit padahal masih banyak. Ya, musuhnya sudah pergi. Walau semangat, ini boleh seperti itu. Ya, pemimpinnya ternyata dari kita sudah tewas. Ya. Pemimpin kita sudah menyerah. Belum, itu di sebelah sana. Gitu. Semangat, itu tidak apa-apa. Untuk penyemangat ini. Ya, untuk penyemangat. Nah, yang ketiga, warrajulu yuhaddisu imra'atahu. Nah, ini seorang yang berkata bohong pada istrinya. Wal mar'atu tuhaddisu zawjaha. Begitu pula istrinya juga berbohong terhadap suaminya. Ya, kok ganteng enggak deh? Oh, ganteng Mas. Paling ganteng sudah di Jogja. Ya, padahal ya, seperti itu keadaannya. Artinya boleh. Ya. Untuk menyenangkan. Untuk supaya tamikan lil mawadda, memperdalam rasa cinta. Ya, rasa cinta. Qala An-Nawawi rahimahullah fi syarh Muslim, berkata Imam Nawawi, wa amma kadzb, ya, kadzb ar-rajul li zawjatihi wa kadzbuha lahu, fal muradu bihi fi idharil wuddi. Ya, adapun kedustaan, kebohongan suami terhadap istrinya juga sebaliknya, ini dimaksudkan dengannya menampakkan rasa cinta. Idhar al-wud wal-wa'du bima la yulzimu atau la yalzamu. Ya. Dan dengan janji yang tidak mengikat. Wa nahwa dhalik. Atau wal-wa'di bima la yalzamu wa nahwa dhalik. Jadi untuk menampakkan kecintaan, kemudian janji yang tidak mengikat, artinya bukan janji yang mengikat ya. Kalau janji terus bohong ini kan berarti dusta anu dia. Al-wa'du ad-dain, janji ini adalah hutang. Tapi janji-janji yang tidak mengikat ini dibolehkan. Ya, nanti kalau aku punya rumah atau duit nanti lah apa begini dan begitu. Ada janji yang tidak mengikat. Ya. Tapi pakai insya Allah kalau begitu ya. Pakai lafaz insya Allah. Fa'ammal mukhada'ah. Fa'ammal mukhada'ah. Ya. Fi man'i haqqi 'alaih. Adapun mukhada'ah. Mukhada'ah ini tipu daya. Ya. Untuk di dalam menghalangi hak atasnya atau atas istrinya. Atau akhada ma laysa lah. Atau dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi tipu daya untuk memperdaya istrinya, menghalangi haknya, kemudian mengambil sesuatu yang bukan haknya. Fahuwa haram bi ijma al-muslimin. Ya, ini tipu daya lain ya. Sama berbohong tadi untuk hal yang bisa menampakkan kecintaan, kemudian janji-janji yang tidak mengikat. Adapun mukhada'ah ini tipu daya, siasat ya. Siasat dan tipu daya dalam rangka untuk menghalangi haknya, haknya istrinya dan sebaliknya, atau tipu daya untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ini sesuatu yang haram bi ijma al muslimin. Nah. Sekali lagi ini batasan boleh, ya. Boleh itu, tidak harus. Ini boleh, kalau memang diperlukan untuk menumbuhkan rasa cinta, ini boleh. Tapi kalau misalkan tidak perlu, ya tidak usah. Gitu. Kalau memang tidak perlu harus berbohong, ya. Cuman ini Rasulullah tidak dihitung sebagai karib. Gitu. Artinya boleh. Boleh. Dilihat maslahat. Nah. Baik. Kayaknya kita sudahi dulu. wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi walhamdulillah.